Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wa sallallahu ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga pada akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, dan juga dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki silsilah nomor 119 dengan tema Haruskah Anak Dipukul? Harus atau tidak? Harus atau tidak? Tidak. Berarti enggak ada pukulan. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang dia tidak perlu dipukul, ya tidak boleh dipukul. Kalau memang perlu dipukul, ya tidak apa-apa. Yang penting dengan aturan. Yang penting dengan aturan. Dan ini akan kita bahas aturan memukul pada pertemuan berikutnya. Jamaah yang kami hormati, para hadirin, hadirat, para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak sedikit orang tua yang terbiasa untuk menggunakan kekuatan fisiknya supaya anaknya mau tunduk. Ini realita. Realita yang sering kita lihat di rumah-rumah, banyak di antara orang tua yang mengandalkan kekuatan fisiknya, yang mengandalkan kekerasan, dengan dalih supaya anak ini nurut, supaya anak ini tunduk, supaya anak ini manut. Dan sering di antara mereka lupa bahwa kekuatan fisik itu ada batasnya. Kekuatan fisik ada batasnya. Orang yang ketika masa mudanya bertubuh kekar, saat usianya lanjut, maka kekekaran tubuhnya akan berubah menjadi keringkihan. Kalau dahulu jalannya tegap, sekarang jalannya bungkuk. Orang yang dahulu bisa menggenggam tangannya dengan kuat dan dengan mudahnya dia melayangkan pukulan, sekarang ketika sudah lanjut usia, membawa gelas saja gemeteran. Alias napa? Buyutan. Orang yang ketika masa mudanya suaranya tinggi, melengking, bisa membentak. Ketika sudah lanjut usia, mengangkat suara sedikit sudah terbatuk-batuk, termehek-mehek. Orang yang ketika masih mudanya matanya bisa awas, melotot, tajam. Begitu sudah tua, apa yang terjadi? Matanya malah rabun. Tidak jelas untuk melihat apa yang ada di hadapannya. Jamaah yang kami hormati, tidak sedikit anak yang melihat orang tuanya seperti algojo. Tidak sedikit anak yang melihat orang tuanya sosok yang seram dan mengerikan. Sedangkan dia sendiri merasa tubuhnya kecil. Kekuatannya tidak akan bisa digunakan untuk melawan kekuatan orang tuanya. Sehingga mau tidak mau, anak akan mengikuti keinginan orang tuanya, apapun keinginan tersebut. Bukan karena dia patuh dengan orang tuanya, tapi karena perasaan takut terhadap orang tuanya. Sebagian orang tua merasa itu adalah kesuksesan dalam mendidik anak. Dia mengatakan itu buktinya anak saya, dia nurut sekali kepada saya. Jangankan melanggar perintah, mau bergeser saja gak akan berani kalau saya gak nyuruh. Wah, jadi merasa itu adalah sebuah keberhasilan dalam mendidik anak. Anda jangan lihat sekarang, akan tetapi coba Anda perkirakan 20 tahun ke depan. Apa yang terjadi dengan 20 tahun ke depan? Fisik Anda yang sekarang kuat perkasa akan semakin lemah, akan semakin berkurang, sedangkan fisik dari anak Anda yang sekarang kecil akan semakin besar dan semakin kuat. Ketika kondisi itu berbalik, Anda yang sekarang kuat 20 tahun kemudian menjadi lemah. Anak Anda yang sekarang lemah 20 tahun kemudian menjadi berada di atas puncak kekuatannya. Apa yang akan terjadi? Apakah anak akan nurut seperti dahulu ketika masih kecil dan lemah nurut? Atau sebaliknya? Atau sebaliknya anak merasa inilah kesempatan untuk nopo? Balas dendam. Dahulu orang tua saya memperlakukan saya dengan kekerasan. Sekarang tiba saatnya saya memperlakukan orang tua saya seperti dahulu orang tua saya memperlakukan saya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketahuilah jamaah yang kami hormati, bahwa di dalam agama kita, hukuman itu diperbolehkan. Baik dalam pendidikan anak maupun dalam hal-hal yang lain. Keliru seandainya ada pemahaman yang mengira Islam melarang hukuman. Itu keliru. Di dalam agama kita itu ada hukuman. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat. Hukuman di dalam agama Islam itu ada tujuannya. Kenapa ada hukuman? Ini yang harus kita pahami. Tujuan hukuman di dalam agama kita adalah untuk nasihat dan untuk perbaikan. Apa tujuannya? Nasihat dan perbaikan. Sehingga ketika hukuman itu dijatuhkan, lalu tujuannya melenceng dari tujuan nasihat dan perbaikan, berarti hukuman itu sudah tidak di atas rel yang benar. Alias hukuman itu sudah salah. Contoh, Orang yang menghukum tujuannya untuk melampiaskan kemarahan. Sehingga cenderung hukuman yang seperti itu tujuannya adalah membuat orang yang dihukum kesakitan. Orang-orang yang menghukum dengan tujuan melampiaskan kemarahan ini, ciri-cirinya kalau yang dihukum belum ampun-ampun, belum mandek, belum berhenti. Kalau yang dihukum belum nangis, belum berhenti. Ini ciri-ciri orang-orang yang menghukum tujuannya untuk melampiaskan kemarahan dan emosi. Salah. Memberikan hukuman kepada anak, baik anak kandung maupun anak didik, tujuannya bukan untuk melampiaskan emosi. Tujuannya bukan untuk balas dendam, tapi tujuannya adalah untuk mendidik dan memberikan nasihat. Mudah sekali untuk kita fahami hal tersebut. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerangkan kriteria pukulan yang diperbolehkan di dalam agama kita, manakala pukulan itu dijadikan sebagai hukuman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dharban ghaira mubarrihin." Hendaklah pukulan itu tidak meninggalkan bekas. Pukulannya tidak apa? Meninggalkan bekas. Tidak meninggalkan bekas. Ini maksudnya pripun? Ya, berarti pukul itu tidak ora abang apa maning? Apa maning? Ireng. Apa maning? Bengkak. Enggak ada, enggak meninggalkan bekas. Pukulan yang diperbolehkan dalam agama kita sebagai bentuk hukuman yang mendidik adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Berarti pukulan itu bukan pukulan yang membabi buta, bukan pukulan keras seperti seorang atlet memukul napa? Sansak. Ada sebagian orang tua na'udzubillahi min dzalik menjadikan anaknya itu seperti sansak. Jenengan ngerti sansak? Kayak lo karung sing diisi napa niku? Pasir niku lho. Sing digebuki nganti ya, marem. Anak kita itu bukan sansak hidup, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Ada sebagian orang tua, saya enggak mukul kok, cuma nyubit. Terus cubitannya bagaimana? Ya paling ya nganti mandan metu getih didik-didik. Na'udzubillahimin min dzalik. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Saking indahnya ajaran agama kita, binatang saja, binatang. Kambing itu enggak boleh dipukul mukanya, mukanya. Ini Islam lagi bicara tentang manusia atau binatang? Binatang, binatang itu mukanya enggak boleh dipukul. Wa tajannabil wajha. Hindari memukul wajah. Ini padahal binatang. Wedhus. Dia enggak punya napa? Dia enggak punya akal. Bagaimana dengan anak manusia yang punya akal, yang punya perasaan? Ada sebagian orang tua memukul wajah anaknya sampai na'udzubillahi min dzalik, gendang telinganya napa? Pecah. La haula wala quwata illa billah. Seperti itukah hukuman di dalam agama kita? Jelas tidak. Jadi, apa tujuan menghukum? Tujuannya adalah untuk nasihat dan perbaikan. Bukan untuk balas dendam. Makanya, selama kekerasan itu bisa dihindarkan, hindarkan. Selama pukulan itu bisa dihindarkan, hindarkan pukulan. Alias, selama kita bisa mendidik anak dengan kelembutan, gunakan kelembutan. Imam Al-Izz bin Abdissalam, seorang ulama Syafi'iyah yang wafat pada tahun 660 Hijriah, beliau menjelaskan, selama proses pendidikan bisa dilakukan dengan perbuatan dan ucapan yang lembut, maka tidak boleh pakai kekerasan. Selama masih bisa ditangani dengan kelembutan, tidak boleh menggunakan kekerasan. Kenapa demikian? Karena hanya akan merusak dan tidak ada manfaatnya. Sering kita melihat ada anak memiliki kekebalan terhadap hukuman. Ya. Dan itu semakin hari semakin kebal. Ibarat dia ini memiliki imunitas. Memiliki apa? Imunitas. Sudah kebal dia dengan hukuman. Dan bahkan ada anak yang dihukum malah ketawa ketiwi. Kadang-kadang ada anak ya di sekolahan disuruh berdiri. Disuruh berdiri menghadap ke teman-temannya di depan. Ada sebagian anak bukan malu, tapi nopo? Bangga. Malah ancung nopo? Jempol. Sip. Ini anak mungkin sudah kebal nopo? Kebal hukuman. Dan ini harus kita waspadai. Yeah. Jangan sampai anak kita ini menjadi kebal hukuman karena dia terbiasa dengan kekerasan. Maka kekerasan itulah langkah ketika kelembutan sudah tidak bermanfaat lagi. Kekerasan adalah langkah manakala kelembutan sudah tidak ngefek lagi kepada anak. Selama tujuan bisa tercapai dengan kelembutan, jangan gunakan kekerasan. Bahaya. Ustaz, apa sih bahayanya kalau kita keras-keras sama anak? Anak ini akan terbiasa dengan kekerasan. Beberapa waktu yang lalu saya dikirimi, saya lupa dari siapa. Ada cuplikan video seorang siswa dikeroyok oleh temannya di kelas dan disyuting oleh temannya. Dan dia, teman-temannya ini merasa bangga ketika berhasil untuk mukuli temannya. Yang lemah ini, yang pendiam ini. Dan itu mereka syuting dengan HP mereka dan itu bangga. Bahkan bukan dengan HP. Setahu saya pakai kamera. Pakai handycam. Bukan pakai HP, pakai handycam. Mereka ingin mendokumentasikan kekerasan itu yang mereka lakukan kepada anak, kepada temannya. Ini kita harus curiga. Dari mana anak-anak ini belajar kekerasan? Banyak kemungkinan bisa dari TV, ya kan ada duel-duel itu yang ya di TV tersebut ya di beberapa stasiun TV ada duel-duel gitu temennya dijadikan sebagai apa? Sebagai kelinci percobaan ya. Atau selain dari tontonan yang ada di layar kaca mungkin dia melihat orang tuanya melakukan hal itu kepada dia atau kepada saudaranya. Sehingga tayangan kekerasan tersebut membekas di otaknya. Lalu dia lampiaskan kepada orang lain. Inilah bahaya dari kekerasan. Bahaya yang lainnya, anak akan terdorong untuk bohong. Kenapa bohong? Untuk menghindari pukulan orang tuanya. Ketika orang tuanya tanya kepada dia, kamu tadi pulang jam berapa? Padahal dia kabur. Tapi karena takut kalau terus terang nanti bakalan dipukuli, maka anak itu akan bohong. Bohong sekali, selamat dari pukulan orang tuanya. Kira-kira besoknya bohong lagi atau tidak? Bohong lagi. Ketagihan untuk bohong. Padahal orang tua ketika menyaksikan anaknya mau jujur walaupun berbuat kesalahan, harusnya itu diapresiasi. Ya. Sehingga anak ini tidak kapok untuk jujur. Ya. Apalagi seandainya kesalahan itu bukan kesalahan yang fatal atau bahkan bukan kesalahan. Contoh misalnya anak TK. Anak TK. Siang-siang bulan Ramadan. Disuruh latihan puasa. Anak TK sudah wajib puasa apa jaring? Belum. Ya. Anak TK umur berapa sih? 5 tahun gitu ya. Anak TK dilatih puasa. Begitu pulang dari TK, sekitar jam 10-an, jam 11-an, sampai ke rumah, ditanya sama ibunya, gimana nak? Puasanya batal enggak? Dengan jujur anak itu mengatakan, batal. Tadi pas pulang beli dawet. Jujur apa badan? Jujur. Langsung ibunya marah. Kamu gimana sih? Teman-temanmu itu yang lebih kecil aja puasa. Sini, jewer. Kira-kira besoknya, kalau ditanya sama ibunya, kamu puasanya gimana? Masih puasa atau tidak? Jawabnya apa? Masih, walaupun sudah minum. Lagi pula anak seperti itu tidak berhak untuk dihukum gara-gara dia membatalkan puasa karena aslinya dia itu belum wajib untuk berpuasa. Ya. Kekerasan akan membuat anak terbiasa untuk berbohong. Kekerasan akan membuat anak mati perasaannya. Kekerasan yang tidak sesuai dengan aturan akan membuat anak mati perasaan. Sehingga ketika dia melihat ada orang menjadi korban perasaan, menjadi korban kekerasan, tidak tergugah empatinya. Ini orang sudah mati apa? Perasaannya. Melihat ada orang jadi korban kekerasan. Melihat ada orang ketabrak. Tidak ada perasaan iba. Tidak ada perasaan belas kasihan. Ini akibat dari dia terlalu sering mengalami kekerasan. Dan masih banyak lagi efek-efek buruk yang lainnya. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Seandainya kekerasan yang dialami itu sampai merusak kehormatan dan harga dirinya. Dan ini kadang-kadang dilakukan oleh para orang tua. Contohnya apa? Contohnya anak ini dipukul di hadapan orang banyak. Dia sudah sakit fisiknya. Ketambahan sakit apanya? Hatinya. Kemudian teman-temannya yang pada nonton pada ketawa-ketawa. Malu. Ya. Ini kekerasan di hadapan publik. Ya. Di hadapan teman-temannya, di hadapan saudaranya, dijadikan sebagai bahan tertawaan. Bahkan kadang-kadang ada ayah atau ibu mengejek, mengolok-olok anaknya di hadapan saudara-saudaranya. Apa ini? Ya. Tidak tersentuh perasaan orang tua ketika melihat anaknya ini sedih, menangis. Bahkan lari masuk ke kamar, menutup pintu, mengunci dirinya di kamar. Gak ada keinginan untuk minta maaf kepada anak. Ini apa? Ya. Anak itu punya harga diri. Anak itu punya kehormatan. Anak ini punya perasaan. Harus kita jaga kehormatan, perasaan, dan harga diri anak kita. Keliru seandainya ada orang tua yang beranggapan bahwa kekerasan adalah satu-satunya jalan pintas untuk membuat anak menjadi baik. Salah, tidak seperti itu. Justru sebaliknya, nasihat yang baik, bimbingan yang bijak, dengan izin Allah, itulah yang akan membuat anak kita menjadi baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan pasti akan terlihat indah. Apa? Segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan pasti akan terlihat indah. Segala sesuatu. Apakah itu pendidikan anak? Ataukah itu sikap seorang suami kepada istri? Apakah itu cara guru mengajari muridnya? Segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan akan terlihat indah. Kebalikannya, wala yunza'u min syai'in illa syanah. Segala sesuatu yang kehilangan kelembutan pasti akan terlihat jelek. Jadi jangan dipikir kalau keras itu gagah, enggak. Kalau kasar itu jadi kelihatan maco, tidak. Justru akan terlihat jelek. Hadis riwayat Muslim. Dan perlu saya kasih catatan akhir bahwa apa yang kita sampaikan tadi di awal bukan dalam rangka menihilkan, meniadakan adanya pukulan sebagai bentuk hukuman kalau diperlukan, bukan. Jadi di dalam agama kita pukulan itu diperbolehkan. Tapi ada apanya? Ada aturannya, ada kaidahnya. Inilah yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang tentang kaidah dan aturan dalam menggunakan hukuman berupa pukulan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali bermanfaat buat kita semuanya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Jazakallahu khairan Ustadz atas materinya. Dan baik, kami akan bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar radio. Yang pertama ada dari Thea di Sokaraja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya berumur 8 tahun. Selalu saya ajak sholat berjamaah di masjid. Tapi seringnya selama sholat berjamaah, ia selalu bermain dan kadang bikin berisik sehingga mengganggu jamaah yang lain. Sehingga jamaah yang lain selalu komplain kepada saya. Padahal saya memperingatkannya setiap sesudah sholat. Dan alasan apa yang harus saya sampaikan kepada jamaah yang lain? Padahal saya ingin mendidik anak saya agar selalu ikut sholat berjamaah di masjid. Mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini permasalahan sering dihadapi oleh orang tua ya, dan jamaah masjid. Sering dihadapi oleh orang tua dan jamaah masjid. Dilema antara membawa anak ke masjid dengan tujuan untuk mendidik anak berjamaah dengan efek yang kadang-kadang ditimbulkan berupa terganggunya jamaah dengan tingkah pola anak tersebut. Saya pernah sampaikan pada silsilah nomor berapa saya lupa tentang aturan membawa anak ke masjid. aturan membawa anak ke masjid. Saya sampaikan saat itu bahwa di usia berapa anak boleh dibawa ke masjid? Jawabannya adalah ketika anak sudah bisa diarahkan. Tidak ada usia batas tertentu. Jadi ketika anak sudah bisa diarahkan untuk tidak mengganggu, saat itulah kita bisa ajak anak ke masjid. Kenapa demikian? Karena ketika anak belum bisa diarahkan, efek negatif yang akan ditimbulkan lebih besar daripada efek positif yang ingin dicapai. Efek positifnya buat satu anak. Anak ini terbiasa untuk ke masjid. Ini kan efek positif bagus. Tapi di balik efek positif itu ada efek negatif yang banyak. Orang satu masjid 60 orang, 100 orang terganggu dengan pola satu anak. Sehingga dalam kondisi seperti ini, para ulama kita mengatakan anak yang belum bisa untuk diarahkan, untuk agar tidak mengganggu teman-temannya di masjid, maka hendaknya anak ini tidak dibawa ke masjid terlebih dahulu. Cuman, satu hal yang perlu kita ingat bahwa anak mengerti itu butuh waktu, butuh proses. Ya. Dan ini perlu difahami bukan hanya oleh orang tua tapi juga oleh jamaah. Oleh jamaah yang ada di masjid. Sehingga ketika gangguan yang ditimbulkan masih bisa ditolerir, ya bukan sesuatu yang parah banget. Parah banget itu contohnya, nuhun sewu nggih. Anak orang tuanya lagi sholat, dia lari ke sana lari ke sini sambil narii sarung. Sambil melorotakan sarungnya jamaah, itu kan repot. Kalau imamnya yang dipelorotakan gimana sarungnya coba? Bahaya. Atau teriak-teriak ya sepanjang waktu sholat. Nah, ini sulit ini. Nah, orang tua apa yang perlu dilakukan? Orang tua ketika akan menyampaikan nasihat kepada anak itu bukan hanya setelah kejadian, tapi sebelum kejadian. Preventif, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi Anda tadi yang saya dengar pertanyaannya bahwa Anda sudah menegur anak setelah sholat. Seharusnya bukan hanya setelah sholat, bahkan sebelum sholat, saat berangkat dari rumah, sudah diingatkan. Nah, ingat ya, masjid tempatnya apa? Sudah diingatkan. Ustaz diingatkan berapa kali? Ya berkali-kali sampai anak itu mau berubah. Ya. Sampai anak itu mau berubah. Kalau perlu gunakan metode hadiah dan hukuman. Ya, kalau kamu sholatnya baik, nanti sangunya ditambah. Bisa, enggak apa-apa, itu hadiah. Kalau memang hadiah ini kurang efek, bisa dikasih hukuman. Misalnya, nanti kalau kamu sholatnya enggak baik, sangumu dikurangi. Bisa. Nah, apalagi anaknya sudah usia 8 tahun. Nah, apalagi anak sudah usia 8 tahun. Nah, usia 8 tahun ini sudah bisa, sudah mumayyiz, sudah sampai level tamyiz. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa dipraktikkan. Ya, silakan. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada sunnah-sunnah yang dilakukan seseorang ketika sedang hamil 4 bulan? Apakah ada amalan tertentu Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah ada amalan tertentu buat ibu yang hamil usia 4 bulan? Saya enggak tahu dalilnya ada amalan khusus. Ya. Yang saya tahu sepanjang hayat kita, baik hamil atau tidak hamil, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh. Ya. Zikir pagi petang. Dimulai dari yang wajib-wajib dulu, sholat 5 waktu. Ya, kecuali kalau sedang datang bulan. Ya. sholat lima waktu, kemudian zikir pagi petang, kemudian rutin membaca ayat Al-Quran, kalau bisa sehari minimal satu juz, sehingga setiap bulan khatam, ya. Mau 4 bulan, mau 7 bulan, ya, setahu kami tidak ada amalan khusus. Jadi sepanjang, mau bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, wonten. Ya, jarang-jarang. Rata-rata berapa? 9 bulan, ya. Itu sepanjang itu perbanyak amal soleh. Ya, sepanjang itu perbanyak amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita persilahkan dari pendengar Radio Roja, Tafadil. Ya, terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah memberikan hukuman ke murid saya di sekolah. Salah satunya saya jewer telinganya. Dan anak itu kebal karena sudah terbiasa mendapatkan hukuman yang lebih berat di rumah. Dan malah hukuman yang saya berikan gak terlalu terasa olehnya. Dan ada sebagian anak juga yang terlalu manja. Pada saat dihukum di sekolah selalu melapor ke orang tuanya. Dan yang kedua ini banyak terjadi Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana menanggapi dua sifat karakter yang berbeda dari anak-anak ini Ustaz? Syukron. Karakter anak boleh berbeda, akan tetapi kaidahnya sama. Selama masih bisa digunakan dengan metode kelembutan, maka tidak digunakan kekerasan. Dua tipe anak tadi yang sudah kebal maupun yang manja, itu bisa dengan kelembutan. Dipanggil, ketika dipanggil itu bukan untuk dipelototi, akan tetapi dipanggil untuk disentuh perasaannya. Kita sebagai pendidik, entah itu orang tua atau guru di sekolahan, kadang-kadang kita ini malas ngomong. Ya, agak pelit kita ngomong, kita lebih suka pakai tindakan fisik. Gak benar. Ya. Anak itu membutuhkan nasihat. Anak itu membutuhkan nasihat. Bukan hanya nasihat, tapi nasihat yang menyentuh perasaannya. Dan itu tidak akan mungkin dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali ketika kita tulus hati kita saat menyampaikan nasihat, dan kita memilih kata-kata yang enak untuk didengar. Nasihat itu bukan untuk membuat telinga menjadi merah karena pilihan kata-kata yang kasar, bukan. Bahkan kadang-kadang ada kata-kata yang lebih menyakitkan daripada hukuman fisik. Karena kasarnya pemilihan kosakata. Sehingga tugas kita sebagai orang tua atau sebagai guru adalah menyampaikan nasihat dari hati yang tulus. Dengan pilihan kata yang terlontar dari lisan, dengan kata-kata yang halus, yang selembut mungkin. Harapannya ketika itu disampaikan, maka akan menyentuh perasaan dia, akan masuk ke dalam hatinya. Dan ini perlu latihan. Dan tidak cukup. Harus diiringi dengan doa. Guru-guru di sekolahan, ketika menghadapi anak-anak yang sulit, apakah mereka menyempatkan di dalam sholat-sholat mereka, di dalam sujud-sujud mereka untuk mendoakan anak-anak yang sulit tadi? Saya pikir 1 dalam 1000 yang melakukan itu. Atau 1 dalam 100 yang melakukan itu. Padahal ini berefek luar biasa. Untuk membuka dengan izin Allah hati dari anak didik tersebut. Karena hati anak-anak itu bukan di tangan kita. Hati anak-anak itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna qulubal ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati para manusia semuanya itu di antara 2 jari-jari Allah dan Allah akan membolak-balikkan hati manusia itu, terserah dia. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka minta kepada Allah azza wa jalla. Intinya, nasihat tulus dengan bahasa yang baik dan iringi dengan doa supaya anak-anak tersebut mendapatkan hidayah. Ya, silakan. Nah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa menghukum anak dikurung di kandang ayam yang cukup luas dan lebar tanpa memukulnya, karena untuk memberikan efek jera, dan kalau menangis di rumah, membuat ribut dan emosi saya semakin memuncak? Mohon sarannya, Ustaz. Saya pernah menyampaikan pada silsilah beberapa, belum lama ini, tentang hukuman berupa mengisolir anak secara fisik. Ini sudah saya sampaikan. Bahwa mengisolir anak itu bisa secara lisan, bisa secara fisik. Secara lisan anak tidak diajak bicara. Ini salah satu bentuk hukuman. Kalau secara fisik, bisa anak ini dikurung. Tapi saya sampaikan saat itu, ketika kita akan mengurung anak, kita harus mengetahui betul apakah tempat yang buat ngurung anak ini layak. Saya pikir kandang ayam itu bukan tempat yang layak untuk mengurung anak manusia. Kandang ayam ya buat ayam. Ya. Anda gak bisa beralasan nanti kalau di rumah dia nangis, saya tambah emosi. Yang emosi Anda, kok yang jadi korban anak? Gimana sih? Ya. Kita harus latihan untuk bisa menekan emosi kita. Kalau kita ini gak pengen mendengar tangisan anak, kenapa punya anak? Ya. Banyak orang tua yang gak punya anak. Atau belum dikaruniai oleh Allah anak. Mereka menangis, menghibah, merintih kepada Allah supaya dikaruniai anak. Tapi Allah belum ngasih. Anda ini sudah dikasih anak. Ya. Itu risiko. Ya. Kalau Anda tidak tahan, Anda yang keluar. Keluar kemana? Ke masjid. Ya. Cari ketenangan. Jangan kemudian anak malah yang dikorbankan. Ya. Jadi, mengisolir secara fisik anak ada aturannya. Akan tetapi, tidak seperti yang wallahu alam Anda praktekkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada pertanyaan terakhir tertulis di sini. Ustaz, ketika saya belum begitu kenal sunnah, saya setelah selesai sholat wajib berjamaah membaca zikir yang tidak sesuai tuntunan Rasul SAW. Setelah saya tahu, saya amalkan yang sesuai tuntunan. Suatu saat saya disuruh menjadi imam karena imam musholla terlambat, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Setelah selesai sholat, saya kembali membaca zikir yang tidak sesuai tuntunan karena merasa tidak enak. Apakah lebih baik saya diam berzikir sendiri atau zikir sesuai tuntunan tapi dikeraskan, bagaimana Ustaz? Karena musholla tersebut jauh dari kata sunnah. Anda berzikir sendiri dengan suara yang keras tidak apa-apa. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat, suara zikir mereka itu terdengar. Suara zikir mereka itu terdengar. Namun zikir mereka sendiri-sendiri. Cuman dengan suara yang bisa terdengar. Keras ini bukan teriak. Keras ini bukan, orang Jawa mengatakan, bukan ngorong-ngorong. Tapi keras itu adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu keras maksudnya. Kalau lirih itu ya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu lirih. Ya. Jadi tidak mengapa. Tidak mengapa Anda membaca zikir dengan suara yang diangkat, ya, tapi tidak berlebihan, tapi Anda zikir sendiri. Tapi Anda zikir sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah atau ulama Syafi'i membolehkan membaca zikir dengan suara yang diangkat dengan tujuan untuk pembelajaran. Dengan tujuan untuk pembelajaran. Yang namanya pembelajaran kalau sudah pada bisa ya sudah. Ya, kembali kepada aslinya baca sendiri-sendiri. Ya, jadi untuk kedepannya bacalah zikir yang sesuai dengan tuntunan. Bisa diangkat suaranya yang wajar ya. Tidak mengapa insya Allah tanpa harus memimpin zikir itu bersama-sama kecuali dalam rangka pembelajaran dan itu pun tidak selalu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.